Tentu ada nelayan Chandra, ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting. Kasih dulu tepuk tangan yang gemuruh untuk Jihan Audi New Palapa. Cantik, cantik ini. Okay.